Al-Anbiya ayat 3, afatatuna sihra wa antum tubsirun? Mengapa kamu datangi tukang sihir padahal kamu tahu enggak boleh mendatangi tukang sihir, itu syirik. Ya, itu bohong. Jadi lehernya dipotong sendiri enggak potong, tapi kalau yang motong kita ya potong. Jadi begitu. Sihir, kemudian berikutnya dosa besar yang membinasakan yang ketiga adalah waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar, bunuh orang lain kecuali dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar itu diterangkan di dalam hadis yang lainnya, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, at-tayyibuz zani wan nafsu fin nafsi wat tariku li dinihi al mufariku lil jamaah. Tidak dihalalkan menumpahkan darah seorang muslim yang bersyahadat kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Orang sudah pernah menikah tapi dia masih berzina, maka hukumannya dirajam sampai mati. Yang kedua, orang bunuh, hukumannya dibunuh, qisas. Yang ketiga, orang murtad, maka dibunuh. Tapi yang membunuh pemerintah, penguasa. Bunuh orang dosa besar, apalagi bunuh seorang muslim. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Membunuh seorang mukmin, Allah telah menyediakan neraka jahannam. Allah murka, Allah melaknat, Allah marah. Bahkan Allah mengatakan khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Artinya lama di neraka. Bunuh orang mukmin. Jiwa orang mukmin itu mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "La zawalud dunya ahwanu 'alallah min qatli rajulin muslimin." Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Orang muslim. Subhanallah. Sekarang ini gampangnya bunuh orang, apalagi ada pembunuh bayaran. Dia itu yang penting mikir dapat bayaran, dapat berapa. Sekarang sudah repot cari nafkah. Bunuh 50 juta ya sudah enggak apa-apa, dapat orderan. Bahkan yang lebih lucu, pernah dalam satu pengajian ada yang tanya di Masjid Al-Ghifari, ada yang tanya di kertas, "Ustaz, bagaimana ada seorang pemuda yang soleh tapi dia punya niat ingin menjadi pembunuh bayaran karena dia kesulitan ekonomi?" Ya ini bukan orang soleh namanya. Masa orang soleh niat kepingin menjadi pembunuh bayaran? Soalnya dia kesulitan ekonomi, cari orderan bunuh orang. Bunuh orang itu tidak gampang. Dalam Islam bunuh orang hukumannya dibunuh. Kemudian wa aklur riba, yang keempat dosa yang membinasakan adalah memakan riba. Nah ini juga, ini riba ini paling banyak sekarang, riba termasuk bunga bank riba. Jadi riba itu kita mendapat keuntungan tanpa usaha, riba. Bank konvensional riba, bahkan bank-bank syar'i pun masih belum benar-benar syar'i. Walaupun upaya menuju syar'i perlu kita dukung, tapi harus benar-benar syar'i kemudian di kemudian hari. Riba. Riba ini termasuk yang oleh Allah pengharamannya itu diturunkan bertahap. Karena zaman jahiliyah sudah merajalela riba, kalau diharamkan langsung berat, bertahap. Dan ayat-ayat terakhir masalah riba itu di surat Al-Baqarah 276 dan sekitarnya. Di antaranya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharfin minallahi wa rasuli." Ya, tinggalkan riba semuanya. Kalau tidak ditinggalkan riba, berarti menyatakan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Pemakan riba perang dengan Allah dan Rasul-Nya, bunga bank. Oh, ini banyak. Ada orang punya modal, saya punya uang 100 juta, saya sudah tua. Kalau nanti saya makan terus habis, bagaimana kalau saya depositokan, taruh di bank, nanti tiap bulan dapat keuntungan. Ya itu riba, itu riba. Terus bagaimana caranya? Caranya tuh bisa mudharabah bagi hasil. Minta kepada satu orang untuk menjalankan bagi hasil. Kita modal dia tenaga 50-50, 60-40. Resikonya keuntungan bisa banyak, bisa sedikit, bisa enggak untung, bahkan bisa rugi resikonya. Islam itu adil, untung bersama, rugi juga ditanggung bersama, bukan sepihak. Sistem yang ada di dunia ini, yang sekarang kacau dunia, perekonomiannya rusak dunia, gara-gara sistem kapitalis. Dulu sistem sosialis hancur, sekarang kapitalis hancur, sekarang saatnya kembali kepada sistem syariat. Syariat adalah solusi. Ya riba, subhanallah. Bahkan Allah mengatakan juga di ayat sebelumnya itu, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi orang pemakan riba itu tidak akan bangkit melainkan seperti orang kesurupan. Di sini enggak ada kata-kata hari kiamat loh ya. Kebanyakan para ahli tafsir, mufassirun, al-mutaqaddimun, ahli tafsir zaman dahulu, mengatakan hari kiamat. Bangkit dari kubur seperti orang mabuk, sempoyongan, orang kesurupan. Ini benar. Tapi kebanyakan ahli tafsir, al-mutaakhirun, mengatakan, itu bukan hanya kiamat, tapi juga di dunia. Di dunia sekarang pemakan riba itu kayak orang kesurupan. Karena bagi dia yang penting adalah dapat uang dan uang. Mau menggencet orang, mojokkan orang, mendolimi orang, enggak peduli, kayak orang kesurupan. Para rentenir kan gitu kan? Para rentenir itu loh. Iya kan dia minjemi orang uang, lalu dia minta lebih, enggak peduli. Kemudian bunganya berbunga lagi, sampai orang miskin ditindas. Subhanallah. Ini sekarang banyak loh. Apa namanya? Koperasi-koperasi simpan pinjam, persyaratan mudah, ya. Persyaratannya mudah, kredit mudah, tanpa datang ke lokasi, cukup menyerahkan BPKB, itu banyak sekarang. Ini riba, dolim, haram. Memang dapat uangnya gampang, tapi tidak ada barokahnya. Saking sempoyongannya, saking mabuknya, sampai mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli kan sama-sama dengan riba kan? Subhanallah. Mestinya dia akan mengatakan ya. Riba itu kan sama dengan jual beli, iya kan? Riba itu mirip jual beli. Saking mabuknya dibalik oleh dia, jual beli sama dengan riba. Seakan-akan riba adalah segala-galanya, jual beli ngikuti riba. Oleh Allah dibantah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jual beli halal, kalau riba haram. Harus taubat. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan uang hasil riba, binasa. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riba wa in katsur fa inna akibatahu tasiru ila kullin. Riba itu walaupun banyak akibatnya adalah sedikit, enggak ada barokahnya. Berapa banyak orang jatuh gara-gara riba. Riba terlilit oleh riba. Mari kita bebaskan dari riba. Memang repot. Terutama usaha-usaha besar, properti dan semisalnya. Mau tidak mau hubungannya dengan bank konvensional. Tapi kalau orang itu niatnya baik, takwa kepada Allah, pasti Allah memberikan jalan keluar. Riba itu ada 70 cabang lebih. Aisyaruha mitlu an yankihar rajulu ummahu. Riba yang paling ringan, yang paling bawah itu, dosanya seperti seorang anak menzinai ibunya. Itu bagaimana riba yang nomor 1. Itu yang nomor 70 sekian. Seperti anak menzinai ibunya. Anak menikahi ibunya. Pokoknya menzinai ibunya maksudnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, dirhamu riban ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittin wa thalathina zunya. Satu peser uang riba. Satu dirham itu peser. Yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah riba, maka lebih dahsyat daripada 36 kali perzinahan. Satu peser, satu rupiah uang riba. Subhanallah. Dan riba ini dilaknat semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang bayarkan riba, yang mencatat riba, yang menjadi saksi riba, dilaknat semuanya dan dosanya sama. Jadi notarisnya kena juga itu. Notaris yang menjadi saksi transaksi riba, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Termasuk juga para ulama mengatakan, satpam yang kerja di bank konvensional, tukang sapunya, tukang juru masaknya kena semuanya. Kenapa? Karena mereka itu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Kena semuanya, tolong-menolong. Hukum ya hukum. Wah kan kasihan nanti kerja apa, makan apa. Itu urusan belakang. Yang penting ini adalah riba, tinggalkan. Orang kalau bertakwa oleh Allah diberi jalan keluar. Surga itu mahal, harus usaha dulu. Tidak gratis surga itu. Bukan nanti hidup foya-foya mati masuk surga. Tidak ada. Hidup susah dulu. Payah dulu, capek dulu. Masuk surga nanti. Riba, subhanallah, dahsyat sekali riba ini ya. Dan macam-macamnya banyak, termasuk juga sistem apa namanya? Asuransi. Asuransi syarikat ta'min. Asuransi itu ada dua macam. Asuransi yang masuk kategori judi, gambling, maisir. Ada juga asuransi yang masuk kategori riba. Kalau asuransi yang masuk dalam kategori maisir, judi, itu orang yang membayarkan uang asuransinya, asuransi jiwa, asuransi rumah, dan semisalnya. Kalau ada apa-apa asuransinya, keluar. Kalau enggak ada apa-apa uangnya, hilang. Nah, ini judi. Sekarang ada lagi asuransi model baru, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Dia bayar, uangnya enggak hilang. Nanti kalau dia sudah bayar sekian lama, nanti dia malah dapat uangnya itu bertambah. Uangnya menjadi banyak. Nah, ini riba. Bertambahnya dari mana itu? Subhanallah, riba. Mari perlu dipikirkan ini. Riba menyebar di mana-mana, maka nanti wabah penyakit datang di mana-mana. Termasuk flu babi, itu gara-gara riba itu. Iya. Nanti ada flu kuda nil, tambah berat itu. Iya, tambah besar. Kemudian berikutnya, wa aklu malil yatim, termasuk dosa yang membinasakan adalah memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ini juga dahsyat. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum baligh. Man mata abuhu walam yabluh. Anak ditinggal mati bapaknya belum baligh. Kalau sudah baligh namanya bukan yatim. Kalau antum datang ke rumah yatim, gede-gede orangnya, nah bukan yatim itu namanya. Bukan yatim itu. Yatim itu kecil-kecil, belum baligh. Makan harta yatim itu dolim. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim sama dengan masukkan api ke dalam perutnya dan dia akan dibakar di neraka. Harta anak yatim. Allah berfirman, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai anaknya ngerti, kasihkan uangnya kepada dia. Karena ada kalanya anak itu yatim punya warisan banyak. Bapaknya mati, dia masih kecil, warisannya banyak, ratusan juta. Ini pengelolaannya hati-hati jangan mendolimi, mendolimi subhanallah. Bahkan dianjurkan harta itu diputar. Illa billati hiya ahsan, di antara tafsirannya itu diputar hartanya supaya enggak habis. Tapi dengan catatan perputarannya yang benar-benar pasti menguntungkan. Soalnya harta anak yatim kalau enggak diputar nanti habis. Terpotong oleh zakat. Misalnya bapaknya mati. Dia masih usia 1 tahun. Hartanya 100 juta. Sementara dia baru ngerti umur 15 tahun. Baru baligh. Terpotong berapa tahun hartanya itu? 14 tahun. Dipotong 2,5%. 2,5%. Nah, tinggal berapa? Tinggal sedikit nanti. Dijalankan. Bagaimana kalau pengelolanya itu tidak mampu? Sementara dia kerjanya ngelola harta anak yatim, dia enggak mampu, enggak ada kerjaan. Kerjaannya hanya ngelola harta anak yatim. Itu Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Kalau yang ngelola harta anak yatim itu orang yang cukup, yang kaya, jangan ngambil sedikit pun. Kalau miskin, boleh ngambil secukupnya, cukupnya saja. Tidak dolim. Bahkan yang lebih dahsyat itu anak yatim dijadikan sebagai komoditi. Ngelola anak yatim tujuannya adalah untuk memperkaya diri. Wah, ini hati-hati ya, hati-hati. Nanti diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Azabnya dua itu. Di dunia. Contohnya banyak. Orang-orang yang mendzalimi anak yatim diazab di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattawalli yaumaz zahf, melarikan diri dari medan perang. Ketika berkecamuk perang, dia ketakutan lari, melarikan diri. Ini dosa besar. Karena membuat teman-temannya itu down. Membuat teman-temannya ketakutan. Kecuali kalau dia melarikan diri untuk gabung dengan kelompok lain, ngatur siasat perang, enggak apa-apa. Termasuk juga di sini adalah mengundurkan diri dari medan dakwah. Orang sudah terjun di medan dakwah, enggak kuat, enggak tahan, mengundurkan diri. Saya jadi orang biasa saja, enggak mau dakwah lagi. Nah, ini munafik. Dakwah jalan terus sampai mati. Kemudian yang ketujuh, waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dosa besar membinasakan adalah menuduh perempuan baik-baik yang beriman, yang tidak tahu apa-apa, dituduh telah berbuat serong, dituduh berselingkuh. Ini juga dosa besar. Kemudian yang terakhir, yaitu sebuah riwayat bahwasanya kataba Umaru radhiyallahu ta'ala anhu aniktulu kulla sahirin wa sahira faqatalna thalatha sawahir. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala pernah nulis surat yang isinya hendaklah setiap tukang sihir laki atau perempuan dibunuh, hukumannya dibunuh tukang sihir. Sehingga saat itu terjadi 3 tukang sihir yang dibunuh, tukang sihir ya. Dan kita oleh Allah dianjurkan berlindung, termasuk membaca surat An-Nas, wa min syarrin naf, surat Al-Falaq ya, wa min syarrin naffatati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir peniup buhul, yang meniup di buhul wanita tukang sihir, karena zaman dulu kebanyakan tukang sihir itu wanita, sehingga terkenalnya itu adalah nenek sihir. Kakek sihir enggak ada. Tapi hukumnya umum, laki atau perempuan sama saja tukang sihir. Mungkin itu aja cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma arzuqna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'ala al-islam was sunnah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.